Apabila peringatan itu bermanfaat. Ayat fa'il qaumaka ayyuhar rasul hasbama yassarnahu laka bima yuha ilaih. Maka berikanlah peringatan nasihat kepada kaum wahai rasul sesuai dengan apa yang kami telah mudahkan kepadamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Wahdihim ila ma fihi khairuhum. Dan berikanlah petunjuk kepada mereka ke dalam perkara yang bermanfaat atau yang di sana ada kebaikan buat mereka. Wa khusso bitadzkiri man yurja minhu tadzakkur. Dan dikhususkan untuk diberi peringatan itu orang-orang yang memang diharapkan bisa sadar, bisa menerima. Wala tuti'id nafsaka fi tadzkiri man la yuriduhu tadzkiru illa tuwan wa furu. Dan jangan engkau membuat capek dirimu dengan memberikan peringatan kepada orang-orang yang ketika diberi peringatan itu tidak menghasilkan kecuali semakin menentang, semakin lari. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat yang ke-9 ini Allah SWT mengingatkan bahwasanya seorang ketika memberi nasihat atau dakwah itu hendaknya melihat waktu dan kondisi yang tepat. Ya. Sehingga disebutkan di sini fadzakir inna fa'ati dzikra. Berikan peringatan kalau memang ketika waktu dan kondisi tersebut bermanfaat ketika diberi peringatan kepada orang tersebut. Ya. Kata Syekh Surahman bin Nasir Sa'di, madamat al-zikru makbulatan. Selama peringatan tersebut bisa diterima. Wal mau'izatu masmu'atan. Dan nasihat-nasihat itu bisa didengar. Ya. Jadi, kondisinya harus dipilih oleh seorang dai. Kata beliau selanjutnya, wa mafhumul ayat annahu illam tanfa'u dzikra bi an kana tadzkiru yazidu fi syarr. Maka paham sebaliknya. Dipahami dari ayat ini kalau seandainya peringatan nasihat itu tidak lagi bermanfaat. Ya. Yang mana ketika diberi peringatan orang ini tambah jelek. Diberi peringatan orang ini tambah lari. Ya, yang khusus minal khair atau semakin kurang kebaikannya. Lam takun dzikra ma'murun biha. Ketiga itu peringatan nasihat tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada bantahan kepada orang-orang dari sebagian orang yang semangat berdakwah. Kadang dia enggak lihat waktu, enggak lihat kondisi. Pokoknya dakwah, didakwah. Ketemu di jalan didakwah, ketemu di kereta didakwah, ketemu di sini didakwah. Masya Allah. Akhirnya sebagian orang risih. Ya, lagi pacaran dulu berdua didakwahi. Ya, subhanallah, timingnya nggak pas. Ya, kadang yang seperti itu justru membuat lama. Ya, dan ini yang ya menunjukkan bahwasannya mereka berdakwah cuma modal semangat, tidak memiliki ilmu. Ya, tapi hendaknya seorang berdakwah melihat situasi dan kondisi. Kalau memang sekiranya disampaikan bisa menerima, ya. Orang lagi sementara berzikir tiba-tiba berdiri baca nasihat, sampaikan nasihat. Ya. Ya, subhanallah. Orang dalam keadaan tidak menginginkan yang seperti itu. Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tadi, fadzakir inna fa'atibi. Berikan peringatan, tatkala peringatan tersebut memang tepat dan bisa bermanfaat untuk dirinya. Saya dzakkaru may yakhsha, kata Allah Subhanahu wa Taala selanjutnya, ya, saya ta'idul ladzi yakhafu rabbah. Niscaya orang yang takut kepada Allah akan bisa tersadar. Akan bisa mengambil pelajaran. Ya. Fatal liman hasanah. Kenapa? Karena ketika itu dia dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini di antara pentingnya rasa takut. Orang kalau sudah memiliki rasa takut di dalam hati, ya, ketika diberikan peringatan akan mudah rasanya. Rasulullah SAW sampai memohon kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikan kepada hamba rasa takut kepada. Jadi yang namanya rasa takut kepada Allah itu karunia, pemberian, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Sampai Rasulullah SAW meminta agar diberi rasa takut di dalam hati. Baik. Yang mana dengan rasa takut tersebut? Ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Akan bisa menghalangi antara kami dengan perbuatan maksiat-maksiat kepada. Jadi rasa takut kepada Allah itu begitu besar manfaatnya bagi hamba. Seperti benteng pelindung yang akan menghalangi seorang dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat. Dan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia akan mudah menerima kebaikan dan meninggalkan kemungkinan. Kemudian dalam ayat yang ke-11, yatajannabu hal asqa, dan akan menjauhi, ya, orang-orang yang celaka, akan menjauhi nasihat-nasihat, peringatan-peringatan tersebut, al asqa, orang-orang yang celaka. Siapa mereka? Alladzi yasla an-narul kubra, yaitu orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka yang sangat besar. Ya. Wa yabda'u an dhikru al-ashqa alladhi la yakhsha rabbah. Dan akan menjauh dari peringatan, dari nasihat, enggak suka nasihat, enggak suka peringatan. Siapa mereka? Orang-orang yang celaka. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Ya. Alladhi sayadkhulu naru jahannam al-'udhma yuqasi. Yaitu orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahannam yang begitu besar panasnya. Ya. Yang panasnya sangat membakar luar biasa. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak akan hidup di dalamnya dan juga tidak akan mati. Ya. Tidak hidup dan juga tidak mati. Yang ada azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yahya hayatan tanfa'. Ya. Atau wala yamutu fiha fayastarih. Wala yahya hayatan tanfa'. Dia tidak mati di sana ketika diazab di neraka jahanam. Tidaklah mati, kemudian setelah itu bisa beristirahat. Ya, beda kalau di dunia. Orang kalau diazab, disiksa, ada ujungnya mati. Selesai itu, istirahat. Tapi kalau di akhirat, disiksa bagaimanapun siksaannya, gak akan ada mati. Yang ada azab, azab, dan azab. Ya. Walau yang tidak juga hidup hayatan tanpa dengan kehidupan yang bermanfaat untuk dia. ya subhanallah, tapi hidupnya cuma di atas. Ya, karena di sana ketika ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, al-maut itu disembelih oleh Allah. Ya, al-maut, kematian itu disembelih. Enggak ada lagi yang namanya kematian. Penduduk surga semakin berbahagia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga. Beda dengan penduduk neraka, semakin sedih. Karena sudah enggak akan lagi ada kematian. Yang ada tinggal siksaan dan azab buat mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ya. Di sini salah satu daripada dalil tentang keutamaan mensucikan jiwa seorang hamba. Ya, dari berbagai macam kotoran, kotoran yang mengotorinya. Dari kotoran yang paling besar, kesyirikan, ya, sampai kotoran yang di bawahnya, dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Dibersihkan di dunia dengan taubat, dibersihkan di dunia dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, dengan berbanyak amalan-amalan soleh yang dengannya akan dihapus, ya, dosa-dosa dan kesalahan. Maka yang seperti ini, qad aflaha, sungguh dia telah beruntung. Ya, qad faza min man tahara nafsahu min al akhlaqis sayyi'ah. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dari akhlak-akhlak yang jelek. Ya, termasuk juga barakallahu fikum, ya, berbagai macam perangai dan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, butuh untuk dibersihkan pada seorang hamba. Dan barang siapa yang bisa membersihkan jiwanya dari kejelekan-kejelekan jiwa, ya, maka sungguh dia adalah orang yang aflaha, yang beruntung. Ya, orang yang beruntung hakikatnya adalah ketika jiwanya bersih, jiwanya suci. Menghadap Allah Azza wa Jalla, jiwanya dalam keadaan sudah dibersihkan di dunia. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa dzakara isma rabbihi fasalla. Dan sungguh beruntung orang-orang yang berzikir menyebut asma Allah, Rabbnya. Fasalla, lalu dia salat. Ini diantara keutamaan zikir. Zikir mengingat Allah. Ya, diiringkan dengan pensucian jiwa sebagai bentuk asbab keberuntungan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga fasalah orang-orang yang salat. Ibadah salat itu juga ibadah yang sangat luar biasa nilainya. Barakallahu fikum. Fawahadahu wa da'ahu wa 'amila bima yurdi. Ya. Dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, berdoa kepada Allah, beramal dengan yang Allah ridai. Wa aqama sholata fi awqatiha. Lalu dia melakukan salat, mengerjakan salat tepat pada waktunya. Ibtigha'a ridwanillah. Dia mengharapkan keridhaan Allah. Wamtisalan li syar'in. Mewujudkan, merealisasikan syirik hukum. Maka ini tanda-tanda orang-orang yang beruntung. Ketika betul-betul dia menjalankan sholat dengan sebenar-benarnya, ya, diantara kesempurnaannya juga adalah dengan khusyuk di dalam sholatnya. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang beriman, alladzina fi sholatihim khusyuk. Orang-orang yang di dalam sholatnya mereka berlaku khusyuk. Mereka berlaku khusyuk di dalam sholat sholat mereka. Ini tanda keberuntungan yang luar biasa. Yang sampai para ulama menyebutkan, orang-orang yang sudah merasakan khusyuk dalam sholat, merasakan kelezatan batin di dalam sholat, maka akan hilang dan sirna segala macam problem, hilang segala macam, ya, beban beratnya kehidupan dunia. Biarlah hiburan yang luar biasa yang Rasulullah SAW senantiasa mencari ketenangan batin di dalam sholat. Ya Bilal, irihna shalah. Wahai Bilal, hibur kami dengan sholat. Ya, ketika Bilal memandangkan azan, Rasulullah SAW terhibur. Sebentar lagi beliau mau sholat, sebentar lagi mau bermunajat kepada Allah. Hatinya tenang tenteram, dan ini adalah orang yang sangat sangat beruntung. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, ya bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Ai innakum ayyuhan nas tufaddiluna zinata al-hayati. Ya, akan tetapi kalian wahai manusia itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Dan sekarang kondisi 10 terakhir Ramadan. Ini kadang kita sering prihatin. 10 hari terakhir Ramadan ini yang dikatakan sebagai 10 malam-malam yang paling mulia. Yang Rasulullah SAW kalau sudah memasuki 10 malam terakhir menghidupkan malam-malamnya. Beliau, kana idza dakhala al-ashra ahya laila. Shadda ma'za, shadda mizra wa aikra ahla. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir menghidupkan malam-malamnya. Kalau menafsirkan menghidupkan malam-malamnya ini enggak tidur. Enggak tidur. Ya, dan ba'da isya salat malam sambil ya beriktikaf sampai sahur enggak tidur. Ya, ini maknanya. Ahya laila artinya menghidupkan, tidak tidur. Setelah itu apa? Beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Ya, mengkurang apa ada kinayah maknanya tidak menggauli istri-istri beliau dan juga istri-istri beliau dibangunkan. Kenapa? Karena ini keutamaannya luar biasa. Ya, ada Lailatul Qadar yang dicari. Yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kata para ulama kalau ada seorang yang beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun tidak berhenti, memiliki umur 83 tahun tidak berhenti siang pagi sore malam ibadah tidak kerja tidak melakukan yang lainnya cuma ibadah selama 83 tahun itu ya masih kalah dibandingkan dengan seorang yang beribadah semalam saja dalam Lailatul Qadar. Ya, jadi selama 83 tahun dia beribadah tapi enggak ada Lailatul Qadarnya. Ya, itu masih kalah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat semangat mencari akhirat. Dan kita dianjurkan demikian. Tapi kebanyakan kita lihat manusia kalau sudah 10 terakhir sibuk bikin kue. Ya, malamnya bikin kue, malamnya sebagiannya sudah ya, sibuk cari baju, sibuk ya, cari ini, cari itu dan seterusnya. Ya. Sibuk dalam urusan-urusan duniawi. Alangkah bagusnya kalau itu semuanya ya nanti atau dilakukan sebelumnya. Malamnya kita manfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kebanyakan manusia memang lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat lebih baik dan lebih abadi. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan khairun lebih baik, lebih abadi. Ya, sementara dunia tidak lebih baik. Dunia tidak lebih abadi. Atau dunia akan sirna. Ya, tapi subhanallah, luar biasa fitnahnya dunia, tarikan fitnahnya dunia begitu kencangnya. Ya, sampai banyak manusia yang tertipu dengannya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah dunia, menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Baik. Wa darul akhiratu wa ma fiha min al-na'imil muqim khairun min ad-dunya wa ma. Sementara negeri akhirat dan segala isinya dari kenikmatan-kenikmatan ya, itu lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih abadi. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan inna hadhihi tusbutu fi ulum. Sesungguhnya perkara ini itu sudah tercantum di dalam lembaran-lembaran terdahulu. Innama ukhbirtum bihi fi hadhihi surah huwa mimma thabata ma'nahu fi suhufin allati unzilat qabla al-Qur'an. Sesungguhnya apa yang dikabarkan kepada kamu ini dalam surat Al-A'la ini adalah perkara yang maknanya sudah ditetapkan di lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Di lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim dan juga lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi apa yang sudah disampaikan ya, itu sudah pernah disampaikan dalam lembaran-lembaran terdahulu kepada umat-umat terdahulu. Karena memang agama itu sama. Ya, agama nabi-nabi terdahulu intinya sama. Baik, hanya ada sedikit perbedaan dari segi syariat dan tata cara ibadah. Tapi inti dari masalah-masalah akidah, inti dari masalah-masalah tauhid itu adalah sama. Ya, agama para anbiya, para rasul itu sama. Baik, yang beda adalah tata cara ibadahnya. Likullin ja'alna syi'atan wa minhajan. Setiap tiap nabi kami jadikan ada syariat dan metode-metode tersendiri. Jadi mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.